Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para hadirin kaum muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan apa yang kita baca dari Kitabur Riqaq min Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Pada pembahasan yang terakhir yang kita bahas, yaitu sebelum Ramadan, kita telah sampai pada bab yang ke-9, yaitu bab Dhahabis Salihin, yaitu bab tentang perginya orang-orang saleh, yang telah kita sebutkan secara ringkas terkait dengan apa-apa yang berkaitan tentang hal tersebut, yang intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada kita berupa perginya orang-orang soleh dari masa ke masa. Maka demikian yang telah kita sebutkan bahwasanya di antara termasuk apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cabut dengannya ahlul ilmi, para ulama, yang sungguh itu semuanya adalah merupakan bagian ujian bagi kita semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mencabut ilmu itu dengan begitu saja atau dengan sekali cabutan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ilmu tersebut dengan dimatikannya para ulama, diwafatkannya para ulama. Maka oleh karena itu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an minal ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mencabut ilmu itu dengan sekali cabutan. Artinya tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut dengan begitu saja, dengan sekali cabutan. Akan tetapi wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut dengan diwafatkannya para ulama. Ketika wafat seorang alim, seorang yang memegang amanah ilmu, maka sungguh ilmu yang diketahui oleh seorang alim tersebut, maka demikian Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut sedikit demi sedikit dengan diwafatkannya mereka para ulama. Sampai-sampai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan hatta la yubki aliman sampai ketika tidak menyisakan seorang alim di dunia ini, di muka bumi ini. Ittakhadhan nasu ru'asa'a juhalan. Maka ketika itu manusia akan mengambil para pemimpin-pemimpin yang mereka itu dikungkung oleh kebodohan, kejahilan, yang mereka mengambil ilmu dari orang-orang bodoh. Mereka menganggap mereka adalah orang-orang yang berilmu, padahal hakikatnya mereka bukanlah orang-orang yang berilmu. Ya. Maka sampai-sampai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa'aftau bi ghairi ilmin. Maka mereka ar-ru'asa al-juhal tersebut, itu para pemimpin-pemimpin yang mereka jauh dari ilmu. Ya, mereka dalam keadaan dikungkung oleh kebodohan. Orang-orang yang mengaku sebagai seorang alim padahal dia adalah seorang yang jahil, mereka fa'aftau bi ghairi ilmin. Au fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Mereka ditanya oleh manusia, kemudian mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Mereka berfatwa ya, dengan hawa nafsu mereka. Ya. Ketika hawa nafsu mereka mengatakan bahwasanya hal tersebut adalah halal, mereka pun mengatakan itu halal. Ketika hawa nafsu mereka mengatakan itu haram, mereka pun mengatakan haram. Ya. Mereka menyesuaikan dengan zaman dan masa, apa yang ada pada fatwa-fatwa mereka. Tidak dikembalikan kepada bagaimana bimbingan para ulama ahlus sunnah. Tidak dikembalikan kepada bimbingan para salaf. Tetapi mereka ya, berfatwa sesuai dengan kepentingan yang ada pada hawa nafsu mereka. Ya. Sampai-sampai mereka memfatwakan sesuatu yang jelas-jelas haram. Ya. Mengatakan bahwasanya tidak mengapa seorang mengucapkan ya, selamat hari raya kepada agama lain. Ya. Ketika ditanya oleh manusia bagaimana, wahai ustaz, hukum orang atau hukum merayakan atau mengucapkan hari raya kepada umat agama lain, dia mengatakan oh tidak apa-apa, labas ya. Dengan bahkan dihiasi dengan ucapan-ucapan yang mengatakan bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam, tetapi dimaukan dengan hawa nafsu mereka. Kemudian dikatakan bahwasanya bagaimana ya, keadaan ya, yang berkaitan tentang berbagai amalan-amalan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, bahkan terkandung di dalamnya perkara-perkara yang bahkan mengandung kesyirikan. Sampai-sampai mereka mengatakan, oh ya tidak apa-apa, ini kan sesuai dengan budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ya. Seolah-olah bahwasanya Islam itu ya, harus mengikut dengan apa yang ada dalam budaya Indonesia. Sehingga mereka sebagiannya mengistilahkan dengan Islam Nusantara. Ya. Oh Islam ini ya harus disesuaikan dengan apa yang ada di negara kita ini. Sampai-sampai mereka mengkritisi masalah hijab, menutup aurat bagi kaum wanita. Ya. Mereka berfatwa bahwasanya berhijab itu kan di negeri Arab, kalau di Indonesia tidak perlu berhijab, tidak perlu menutup aurat. Ya. Seolah-olah Islam itu identik dengan Arab, sehingga seolah-olah bahwasanya tidak boleh seorang yang berislam dengan Islam yang sebenarnya kemudian sedikit-sedikit harus mengikuti Arab. Padahal ini adalah syariat yang ditetapkan dalam syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran syariat tersebut. Ya. Dikritisi. Ya. Semuanya ya, seolah-olah tidak sesuai dengan zaman dan masa, tidak sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia. Membaca Al-Quran demikian juga, seolah-olah harus disesuaikan dengan ya, bagaimana cara bertutur kata atau bagaimana di dalam lantunan, di dalam membaca Al-Quran disesuaikan dengan budaya Nusantara. Maka yang seperti ini adalah batil. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka perkara-perkara yang seperti ini jangan sampai kita terlena. Yang hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sebenarnya memiliki pemikiran liberal. Ya, mereka adalah orang-orang liberalis, tetapi berbaju seolah-olah mereka adalah orang yang mengembalikan urusan agama ini dengan apa yang disesuaikan dengan budaya Nusantara. Maunya mengkritisi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi dikemas sedemikian rupa. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka demikian. Ketika manusia bertanya tentang hukum suatu permasalahan kepada mereka, maka mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. Fa'aftau bighairi ilmin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berfatwa dengan tanpa ilmu. Ya. Ditanya tentang hukum ya, khamer. Oh, enggak apa-apa, yang penting enggak mabuk. Ya. Kalau di negeri Eropa enggak apa-apa. Karena negeri Eropa ya, lebih identik dengan cuaca dingin. Subhanallah. Semua syariat disesuaikan dengan suatu negara atau budaya atau kondisi. Padahal sesungguhnya Islam ini adalah ya, senantiasa relevan untuk zaman dan masa. Ya. Maka sungguh pemikiran-pemikiran yang seperti ini tidak berhenti. Terus upaya mengkritisi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dengan baju ya, budaya tadi. Ya, seolah-olah ya, membaca Al-Quran harus dengan lantunan langgam Jawa dan yang semisalnya. Karena harus disesuaikan dengan budaya Nusantara. Atau bagaimana berislam harus disesuaikan dengan budaya Nusantara. Seolah-olah Islam ini ya, diidentikan dengan kekerasan. Maka jangan kalau kalian sebagai kaum muslimin, sebagai orang Islam, maka janganlah kalian kemudian terjatuh dalam kekerasan seperti orang-orang Arab, kata mereka. Allahumma musta'an. Seolah-olah di identikan bahwasanya Islam itu penuh dengan kekerasan. Ya. Maka harus disesuaikan dengan kondisi negara atau Nusantara yang penuh dengan hikmah, ya, kasih sayang. Subhanallah, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Maka sungguh kalau seandainya umat Islam berpegang teguh dengan Islam, tuntunan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan bisa menempatkan bagaimana rahmatan lil alamin yang sebenarnya. Tidak perlu kemudian rahmatan lil alamin sesuai dengan apa yang ada dalam hawa nafsu mereka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menyebutkan dalam akhir hadis tersebut, fa'adallu wa adallu, fa'adallu wa adallu. Maka mereka pun sesat dan mereka pun menyesatkan. Allahul musta'an. Yang mengherankan, di antara orang-orang yang berpemikiran tersebut, ya, mereka pun memiliki nama-nama Islam, memiliki nama-nama Arab. Ya. Orang-orang yang mendengungkan tentang Islam Nusantara tersebut, ya, mereka masih memiliki nama-nama Arab. Kalau seandainya mereka ya, mengatakan bahwasanya Islam itu identik dengan Arab, ya jangan memakai nama-nama Arab kalau gitu. Pakai saja nama Bejo atau nama yang semisalnya. Ya. Nah, padahal, Masya Allah, di dalam masalah nama-nama pun Islam mengaturnya. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW mengubah beberapa nama para sahabat? Ya. Yang diantara para sahabat ada yang diberi nama dengan apa yang maknanya adalah susah, kemudian dikatakan diberi nama oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan nama sahal atau mudah, yang terkandung padanya kemudahan. Dan demikian beberapa para sahabat. Ya. Maka ini adalah ada tuntunannya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai-sampai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bayi, ya, disunahkan bagi bayi yang dilahirkan, ya, yang dikatakan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, au kama qala, kullu mauludin marhunah. Setiap bayi itu adalah digadaikan, tergadaikan, bi'aqiqatihi, dengan akikahnya. Ya. Kemudian disebutkan di sana, wa yuhlak au ya yusamma, naam, wa yu'aqqu yawma sabi'ihi, wa yuhlak wa yusamma, yaitu diakikahi pada hari yang ketujuh dari hari kelahirannya, kemudian dipotong rambutnya atau dicukur, ya, wa yusamma, dan diberikan nama, subhanallah. Dan pengamalannya langsung, diantaranya Nabi SAW merubah beberapa nama sahabat kepada makna yang lebih mencocoki syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kemudian urusan nama ini harus berarti juga, ya, harus disesuaikan dengan budaya Nusantara. Seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala harus mencontoh apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka kita yang di Nusantara ini pun ketika berislam harus mengembalikan kepada siapa? Kepada bimbingan Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan Islam harus disesuaikan dengan Nusantara. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah. Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, bagaimana ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut diiringi dengan apa? Diwafatkannya mereka para ulama. Para ulama ahlus sunnah. Para ulama yang memegang amanah ilmu. Bagaimana akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Yang perspektif manusia, sudut pandang manusia ketika melihat, menilai siapa yang amanah, siapa yang tidak amanah itu terbalik. Siapa yang berdusta, siapa yang jujur itu terbalik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sata'ti sanawatun khadda'at." Akan datang tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya di dalamnya, manusia terperdaya. Yang ini adalah termasuk kata para ulama min asyratis sa'ah, termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat. Di antaranya adalah yusaddaku fihal kadzib wa yukadzabu fiha sadiq. Yusaddaku fiha al-kadzib. Orang yang dusta justru dikatakan jujur. Dikatakan benar. Sedangkan orang yang jujur dikatakan berdusta. Ya. Subhanallah. Tahun-tahun yang menipu sehingga sampai mungkin kadang-kadang, ya, walaupun istilah ini bukan kemudian mutlak, ya, sehingga orang yang jujur malah ajur, kan gitu. Ya. Kenapa? Karena perspektif manusia di dalam menilai jujur dengan kedustaan terbalik. Demikian juga di dalam masalah amanah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis tersebut, wa yu'tamanu fihal kha'in wa yuhawwanu fihal amin. Orang-orang yang berkhianat, yang tidak amanah, malah diberikan amanah dia. Orang yang pengkhianat diberikan amanah. Ya. Orang yang pengkhianat dalam masalah ilmu, tidak amanah dalam masalah ilmu, diberikan amanah. Ya. pertanyaan-pertanyaan ilmu disodorkan kepada orang tersebut padahal dia bukan ahlinya, sehingga dia sesat dan menyesatkan umat. Sedangkan sebaliknya orang yang jujur, wa yukhawwanu fihal amin, sedangkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, orang-orang yang mengemban amanah, malah justru dikatakan sebagai pengkhianat, dikhianati orang-orang yang mengemban amanah. Subhanallah, terbalik. Maka demikian keadaan tahun-tahun tersebut yang termasuk kata para ulama sebagai tanda-tanda hari kiamat. Datangnya tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya di dalamnya. Perkara yang ma'ruf dianggap mungkar. Perkara mungkar sebaliknya dikatakan sebagai kebaikan. Dikatakan sebagai perkara yang baik. Perkara yang relevan untuk zaman dan masa. Justru kebaikan dianggap sebagai perkara yang tidak relevan. Enggak mencocoki zaman dan masa. Harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dan yang semisalnya. Perkara sunnah dianggap perkara baru. Dianggap nyeleneh. Dianggap perkara-perkara yang tidak umum di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya perkara baru dianggap perkara-perkara yang harus diikuti. Perkara-perkara baru dalam agama seolah-olah perkara yang dikatakan sunnah. Allahul musta'an. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah terkait dengan hadis tersebut sebagai beberapa tambahan, ya, yang dimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Mirdas al-Aslami tersebut, yadhhabus salihun al-awwalu fal awwal. Ya, akan pergi orang-orang saleh sedikit demi sedikit dari zaman yang pertama terus demikian terus, ya, wa yabqa hufalatun kahufalatis syair, maka akan tersisa hufalah seperti hufalah, ya, yang tersisa dari gandum, sebagaimana yang telah kita sebutkan hufalah itu adalah sisa, ya, dari ketika seorang menggiling, ya, gandum, maka sisa dari yang tersisa dari hal tersebut, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itulah yang dikatakan hufalah. Maka demikian di tengah-tengah manusia ketika hilang orang-orang saleh, yang tersisa adalah orang-orang yang tidak ada gunanya, orang-orang yang tidak manfaat. Dalam riwayat yang lain, awis syair atau hufalah yang ada pada kurma, ya, sesuatu yang, ya, tersisa dari kurma yang manusia tidak memanfaatkan dari bagian tersebut atau yang dibuang. Nah, atau yang dikatakan hufalah dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi adalah ar-radi min kulli syai, adalah sesuatu yang jelek dari sesuatu, ya. Ya. Ya, ini hufalah, ini adalah sesuatu yang tersisa dari tadi, mungkin gandum atau kurma, yang manusia tidak menganggap itu sebagai bagian yang manfaat. La yubalihimullahu balatan, yang Allah tidak menganggap mereka tersebut, tidak menganggap kedudukan mereka. Allahul musta'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kita sekarang atau apa yang kita sebutkan terkait dengan bab tersebut mungkin kita cukupkan dan kita sekarang pindah kepada bab yang ke-10. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babu ma yuttaqa min fitnatil mal wa qaulillahi taala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sekarang kita masuk di dalam bab yang ke-10 yang disebutkan di dalam kitab Burriqaq dari sahih al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari mengatakan bab dari apa-apa yang dikhawatirkan dari fitnah masalah harta. Dan kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan wa qaulillahi ta'ala dan bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Itu ayat ini, selain itu adalah sebagai bab yang akan dibahas, itu berkaitan tentang dalil yang berkaitan tentang masalah ini, yaitu fitnah yang berkaitan tentang masalah harta. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam syarah Fathul Bari atau syarah Sahih Al-Bukhari yaitu Fathul Bari, terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian bagi kalian. Ayatu sugilul bal anil qiyami bitta'ah. Itu akan bisa menyibukkan ya, dari menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perkara yang nyata, ketika seorang dilimpahkan kepadanya harta atau mendapatkan rezeki berupa anak, di antara manusia tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, sehingga berbagai harta dan anak-anak tersebut akhirnya melalaikan mereka dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seandainya dia mensyukuri nikmat tersebut, maka justru harta yang dia dapatkan, anak yang Allah berikan kepadanya, justru membantu dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dia miliki tidak dia syukuri, tidak dia gunakan untuk ketaatan. Anak-anak yang Allah berikan kepadanya sebagai rizki, tidak dia atur, tidak dia ya, bimbing kepada kebaikan, dibiarkan, tidak dididik dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin disekolahkan sampai dia mungkin sampai tingkatan yang paling tinggi dalam kedudukan ilmu dunia, tapi dia tidak peduli dalam urusan akhiratnya, tidak pernah diajari tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah bagian dari ujian yang Allah berikan kepadanya tersebut, kemudian dia tidak bisa bersabar. Dia tidak mendidik anak-anak mereka kepada kebaikan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah nikmat yang Allah berikan, kalau seandainya kita jaga, kalau kita syukuri, maka Allah akan tambah. Disebutkan oleh sebagian salaf, yang berkaitan tentang bahwasanya nikmat itu akan hilang apabila kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebagian syair yang dinukil hal tersebut dari sebagian para salaf, dikatakan di dalam syair, fa in wa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiya tuzilun ni'ama. Kalau seandainya kamu berada di atas kenikmatan, maka jaga kenikmatan tersebut. Maka kamu jaga. Bagaimana cara menjaganya? Kalau harta yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah, jangan digunakan untuk maksiat. Jangan ketika memang harus digunakan, di sana ada kewajiban yang harus dikeluarkan dari harta tersebut, ya harus dikeluarkan. Jangan kemudian dia bakhil, jangan dia kikir. Gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak-anak. Kalau itu berupa rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa anak-anak, kita didik mereka kepada kebaikan. Kita arahkan kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sedini mungkin sudah kita ajari salat pada usia yang memang An-Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan untuk diperintahkan salat padanya, yaitu umur 7 tahun. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, muru auladakum wahum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian ketika anak-anak kalian tersebut sudah menginjak umur 7 tahun. Nah, maka dikatakan oleh para ulama, kenapa 7 tahun di sini? Karena aglabu mayakun minas sinil bulug wa sinus saba, yaitu mayoritas au sinu tamyiz afan. Aglabu mayakunu fi sinu tamyiz wa sinut saba, yaitu mayoritas dari umur usia tamyiz itu adalah pada usia 7 tahun. Ya walaupun bisa jadi umur 6 tahun dia sudah mumayyiz. Mumayyiz, dia sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang ya bisa memadaratkan dirinya, mana yang tidak. Ketika diajari wudu dia sudah bisa dhabat, menghafal urutan wudu tersebut, salat demikian ya. Sudah bisa membedakan ya, kalau terkait anak-anak, terkait yang ini yang disebutkan oleh para ulama ya, bisa membedakan mana yang dikatakan cantik, mana yang tidak, itu mumayyiz. Sehingga umur-umur mumayyiz ya, kalau memang dia sudah bisa membedakan mana yang cantik, mana yang tidak, maka dihindarkan untuk kemudian masuk ya, melihat kepada wanita-wanita yang bukan mahramnya. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dari sedini mungkin terkait masalah salat. Tapi perintah di sini dikatakan oleh para ulama yaitu berkaitan tentang amrot ta'dib, perintah yang sifatnya pembelajaran, bukan perintah yang sifatnya wajib. Ya. Jangan sampai kemudian tidak mau salat kemudian dipukuli, atau sifatnya perintah yang sampai kemudian anak tersebut ya, seolah-olah itu adalah sebagai perkara yang wajib baginya. Ya sifatnya hikmah. Terus bertahap, diingatkan ketika dia tidur, dibangunkan dengan cara yang baik. Artinya ada perintah dari orang tuanya terkait dengan perintah sholat ini. Jangan kemudian ya nantilah kalau sudah umur balik saja, kan wajibnya umur 15 tahun atau umur yang ketika dia sudah balik. Maka ketika ada tafrid, peremehan yang seperti ini, maka na'udzubillah kalau seandainya anak tersebut kemudian hari dia sulit untuk kemudian menegakkan sholat, menegakkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru derajat tingkatan untuk kemudian diberi pelajaran berupa pukulan ketika umur 10 tahun, ketika dia tidak mau sholat. Wadribuhum wahum abna'u ashrin. Maka pukullah ketika mereka sudah menginjak umur 10 tahun. Maka ini menunjukkan tahapan di dalam masalah nasihat kepada anak-anak kita dan perintah kepada mereka dari sedini mungkin terkait dengan masalah urusan agama mereka, urusan akhirat mereka. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang sampai kadang-kadang kita ya, miris melihat orang tua-orang tua pada zaman sekarang ini. Masih kecil-kecil yang umurnya sudah tamyiz, yang harusnya mereka disuruh sholat, tidak diperintah sholat. Waktunya dikumandangkan azan maghrib terutama ini ya. Yang biasanya dulu ketika kita mungkin masih kecil, azan maghrib itu sama orang tua kita sudah disuruh sholat ya. Malah ini yes, nanti ajalah, masih seneng nonton TV kok, filmnya bagus, filmnya kartun ya. Allahul musta'an, gak peduli kepada kebaikan diri anak tersebut dalam urusan akhiratnya. Tidak takutkah dia dengan apa yang dia lihat dari tontonan-tontonan tersebut yang bisa merusak akidah anaknya tersebut? Jangan dikira berbagai tontonan-tontonan tadi yang ada di televisi kemudian anak tersebut akan selamat. Jangan dikira hal tersebut tidak membahayakan anaknya. Bagaimana berbagai tontonan tersebut merusak akidah? Kalau masalah moral, hadis wala haraj, maka bicarakan hal tersebut. Ya memang nyata yang seperti ini, fenomena yang nyata, berbagai kerusakan moral ya, berbagai ya, tayangan-tayangan yang merusak moral memang yang seperti ini yang memang ditayangkan. tapi kerusakan akidah, kerusakan keyakinan banyak dilalaikan oleh umat. Alasannya untuk agar anaknya tersebut senang. Ya. Hanya film kartun saja kok enggak membahayakan. Bagaimana berbagai tayangan-tayangan tersebut merusak akidah. Ya. Keyakinan-keyakinan yang rusak bahkan terkandung padanya kekufuran. Penyembahan kepada berbagai perkara-perkara yang di situ terkandung. Ya. Perkara-perkara dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Penyembahan kepada selain Allah. Penyembahan kepada pohon. Perbuatan-perbuatan kesyirikan. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ramalan-ramalan. Subhanallah. Anak-anak kecil sekarang sudah tahu bagaimana ya, ramalan bintang ini, bintang itu. Subhanallah. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai perkara-perkara tersebut. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dan Al-Imam Al-Hakim, dan hadis ini adalah sahih. Min hadithi Ka'ab ibn Iyad, dari sahabat Ka'ab ibn Iyad. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatun." Wa fitnatu ummati al-mal. Hadis siapa? Hadis Ka'ab ibn Iyad. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap umat itu memiliki ujian. Ya. Ujian di sini ujian yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang signifikan, yang menonjol. Bagaimana di antara ujian yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam binasanya Bani Israel. Binasanya dengan sebab apa? Kanat finnisa, karena wanita. Bukan berarti kemudian oh itu kan ujiannya Bani Israel, kita enggak diuji. Bukan demikian. Maksudnya kita mengambil ibrah demikian, yang itu juga menimpa kita semuanya. Fitnah syahwat. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqun nisa, takutlah kalian kepada para wanita. Fa inna ahlaka man kana qablakum kanat fin nisa." Karena binasanya umat-umat sebelum kalian adalah karena apa? Karena urusan wanita, karena wanita. Itu yang menonjol pada apa yang menimpa Bani Israel, yang itu juga menimpa kita juga. Adapun yang menimpa umat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, inna likulli ummatin fitnatun. Setiap umat itu adalah memiliki ujian. Wa fitnatu ummati almal. Dan fitnah yang menimpa umatku adalah harta, yaitu dalam permasalahan harta. Diuji dengan harta. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka demikianlah. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, ujian, cobaan. Jam berapa? 2 menit lagi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita rasakan dari fenomena yang ada, berapa banyak manusia diberikan ujian harta, dia tidak bisa bersabar. Ketika dia mendapatkan sedikit dari bagian harta, dia ingin yang berikutnya dan berikutnya. Tidak ada selesainya kalau urusan masalah harta, urusan masalah dunia itu tidak ada selesainya. Seolah-olah terus dia tamak, kerakusan itu ada pada dirinya. Kapan dia akan selesai? Ketika dia menjemput ajalnya. Ketika dia mati, maka sungguh ketika itu pun dia selesai dari ketamakan, dari kerakusan yang tersebut. Maka hakikatnya apa yang dia kejar dari bagian dunia tersebut, tidaklah dia memenuhi perutnya kecuali dengan tanah. Ya. Dia tidak berhenti dari itu semua kecuali setelah ditimpuk dia, setelah dia dikubur di dalam tanah, baru dia selesai ketika itu. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laukana libni Adam, lau anna libni Adam wadian min dhahabin, kalau seandainya seorang bani Adam itu, seorang anak Adam itu memiliki satu lembah emas, la ahabba ayyakuna tsanian, maka sungguh dia akan mengharapkan yang keduanya. Maka sungguh dia akan mengharapkan yang keduanya, lembah yang kedua dari emas tadi. Satu lembah emas loh, masih ingin yang berikutnya dan berikutnya. Walau kana lahu tsanian la ahabba ayyakuna tsalitsan wa hakadha. Kalau seandainya dia mendapatkan yang kedua atau yang lembah yang kedua, maka dia akan mendapatkan yang ketiga, demikian seterusnya, tidak ada selesainya. Wala yamla fahu illa turab, maka tidaklah dia hakikatnya memenuhi mulutnya tersebut kecuali dengan tanah. Artinya hakikatnya dia tidak akan berhenti dari ketamakan terhadap dunia tersebut kecuali setelah dia mati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam biswab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.